بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dalam kajian pertama dan berlanjut pada kajian kedua ini, masih pembahasan kita terkait dengan tata cara bersikap dan tata cara pelaksanaan upaya ingkar mungkar terhadap penguasa, bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Ini sebenarnya bagian pertama, yaitu pembahasan terkait dengan tata cara bersikap dan menyampaikan nasihat serta mengingkari kemungkaran terhadap pemerintah. Pada bagian kedua, insyaallah pada kajian nanti, pembahasan akan lebih ditekankan, dititik beratkan pada substansi atau materi yang akan dijadikan pokok atau alasan pengingkaran kemungkaran atau upaya nasihat terhadap penguasa. Apa ketentuan-ketentuannya terkait dengan substansinya, materi. Sementara kajian tadi pagi dan sekarang sebatas terkait dengan tata cara pengingkaran dan tata cara bersikap atau upaya memberikan nasihat. Masih di situ ada beberapa bentuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bersabda, "Sayakunu ba'di sultanun fa'izzuhu. Faman iltamasa dhullahu thagara fil islami thagratan lam tuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat." Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Asim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad dan kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim radhiyallahu rahimahumullah, di mana Rasulullah menyatakan akan muncul sepeninggalku penguasa, maka wajib bagi kalian, maka hendaknya kalian memuliakannya. Barang siapa yang berupaya untuk mencari-cari kelemahan penguasa tersebut, barang siapa yang berupaya untuk mengorek-ngorek kekurangan-kekurangan pemerintah tersebut, maka sesungguhnya dia telah merobohkan salah satu sendi utama di dalam Islam. Tidak akan diterima darinya taubat dari kemaksiatan dan pelanggaran yang dia lakukan, sampai dia mengembalikan, membangunnya kembali sempurna, aman, kuat seperti semula. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak memuliakan penguasanya, tidak menghormatinya, dan justru mencari-cari kekurangannya untuk dihinakan, untuk dijatuhkan wibawanya, maka pada hakikatnya dia telah merobohkan salah satu sendi penting di dalam Islam. Tidak akan diterima oleh Allah taubat orang tersebut sampai dia mengembalikan seperti kondisi semula, aman, tidak ada gejolak, aman, tidak ada kecurigaan dan keributan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah rakyat. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu sekarang kita mulai mengoreksi diri. Jangan sampai kita terjatuh pada apa yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya andil untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, baik melalui lisan kita dalam ceramah-ceramah, di majelis-majelis, atau di kantor kita kerjanya hanya menyebutkan kekurangan-kekurangan pemerintah, sehingga orang lain yang mendengarnya muncul kebencian dan antipati kepada penguasanya. Kebencian itu semakin bertambah terus. Maka orang yang seperti ini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Berbahaya terhadap dirinya karena ancaman Rasul, dan sekaligus dia membahayakan ketentraman hidup umat. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ternyata kita telah tahu bahwa wajib bagi kita kaum muslimin untuk mendengar dan taat? Apakah pada setiap perkara? Pada setiap permasalahan? Jawabannya adalah tidak. Itu pun dibatasi dengan sebuah batasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik, Rasulullah menyatakan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahil ladhi ya'ti min ma'siyatillah wala yanza'anna yadan min ta'ah. Kata Rasulullah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang penguasa, kemudian ternyata dia mendapati penguasa tersebut telah melakukan sebuah atau beberapa kemaksiatan kepada Allah, maka bagaimana sikap kita? Falyakrah, hendaknya dia di kalbunya, di dalam hati dia membenci perbuatan kemaksiatan yang dilakukan itu. Ini pertama, membenci dengan hati, mengingkari dengan hati, saya enggak setuju dengan cara itu. Dia benci dengan kemaksiatan tersebut. Ini sikap yang pertama. Bukan kemudian dia mengiyakan. Setiap yang dilakukan oleh penguasanya benar ataupun salah, hak ataupun batil, ta'ah ataupun maksiat, tidak. Seorang muslim tetap meyakini yang maksiat itu adalah maksiat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala yanza'anna yadan min ta'ah. Jangan, kata Rasulullah. Coba perhatikan perintah dari Rasul untuk kita tidak suka terhadap kemaksiatan tersebut. Tetapi jangan sampai kemudian dia merobohkan, menggugurkan sikap taat dia kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ini bentuk cara yang pertama. Bahwa dia tidak rela. Ketika diberi fasilitas kemaksiatan di tengah-tengah umat, dia tidak rela. Diberi kemudahan kaum muda untuk dan mudi untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, dia tidak rela. Tetapi kata Rasulullah, jangan sampai menggugurkan, merobohkan sikap taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan sampai. Jangan digeneralisir. Yang berikutnya, tentunya sebagai hadis yang kita baca terakhir pada pertemuan pertama, kalau dia mampu melakukan upaya pengingkaran lebih dari sekedar yang ada di dalam kalbunya, dari ketidaksetujuan dia, ketidakrelaan dia terhadap kemaksiatan tersebut, maka tentunya itu lebih baik. Dia sampaikan secara lisan dengan cara yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lebih baik. Ada sebuah persepsi yang keliru yang kemudian berkembang, pemahaman dan persepsi ini di sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhusus pada sebagian dai atau aktivis-aktivis atau yang dinamakan dengan aktivis Islam. Kesalahan persepsi ini bersumber dari kesalahan memahami sebuah hadis. Ini kesalahan ini terjadi diakibatkan karena tidak mengembalikan kepada para ulama kibar, para ulama-ulama besar terkhusus dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ulama yang berikutnya, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, al-Imam Al-Mizzi, al-Hafidh Ibnu Hajar, al-Imam Syaukani, al-Imam San'ani, dan para ulama-ulama besar. Dia tidak mau mengembalikannya sebatas karena dia sudah belajar bahasa Arab dan Masya Allah sudah sekian kitab dia pelajari, mengandalkan kemampuan dia dalam bahasa Arab untuk memahami ayat atau hadis tanpa mengembalikannya kepada bagaimana generasi awal umat ini memahaminya. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami rahimahullah, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mukhtarah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pimpinan para syuhada, para orang-orang yang meninggal sebagai syahid adalah Hamzah, yaitu paman Rasul yang meninggal dunia di dalam perang Uhud dalam keadaan dipotong-potong badannya dan jari jemarinya. Nah, oleh kaum musyrikin. Atau Hamzah bin Abi Thalib yang kemudian menjadi pahlawan Islam, dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhada, pimpinannya para syuhada. Ini yang pertama. Kemudian siapa sayyidus syuhada yang kedua? Warajulun qama ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Dan seorang pria yang berdiri datang menemui penguasa, kemudian menasehatinya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah penguasa itu dari yang mungkar. Kemudian karena kekejaman penguasa tersebut dan kezalimannya, orang tersebut dibunuh. Maka ini jenis sayyidus syuhada yang kedua. Dalam riwayat lain dengan lafaz afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Semulia-mulia, seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Kemudian bertolak dari pemahaman terhadap hadis ini yang keliru, muncullah beberapa saudara-saudara kita yang dengan penuh vokal, dengan penuh keberanian dalam tanda kutip, di atas mimbar-mimbar menyebutkan aib-aib pemerintahnya, kekurangan-kekurangan pemerintahnya, memvonis pemerintahnya, bahkan tidak jarang sampai keluar vonis sebagai pemerintah yang kafir, dengan alasan ingin membela rakyat yang lemah, dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, membela kepentingan rakyat katanya. Atau tanpa dirasa dituangkan kalimat-kalimat yang keras seperti itu di dalam buletin-buletin membongkar kekurangan pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, keamanan, pertahanan. Di dalam buletin-buletin, melalui internet. Di media terbuka. Dengan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan ini, upaya yang seperti yang dia lakukan itu adalah seutama-utama jihad. Barang siapa yang terbunuh di sana, maka dia akan tergolong sebagai sayyidus syuhada. Di antara apa? Pimpinan para syuhada. Di sini ada kekeliruan yang boleh dinyatakan salah kaprah di dalam memahami hadis. Pertama, hadis Jabir bin Abdullah ini yang isinya adalah pujian terhadap seorang yang menyampaikan ucapan yang hak, nasihat yang hak terhadap penguasanya. Pertama, dia harus ditafsirkan dan dijabarkan dengan hadis-hadis yang lainnya yang di mana Rasulullah melarang umatnya untuk membongkar aib pemerintahnya di depan halayak ramai. Membongkar kemungkaran penguasanya di hadapan umum dilarang oleh Rasulullah dengan tegas dalam beberapa hadis. Jadi hadis ini harus penerapannya dikaitkan dan dibatasi oleh hadis-hadis yang lainnya. Jangan sepotong-sepotong di dalam memahami hadis atau mengambil yang ini kemudian membuang yang itu. Yang kedua, bagaimana praktek sahabat dan para tabi'in serta para ulama di dalam mempraktekkan hadis tersebut. Apakah seperti yang dipahami sekarang? Ternyata sejarah membuktikan sebaliknya. Yang ketiga, ditinjau dari sisi bahasa. Baik hadis yang berlafadzkan dengan lafadz pertama yang kita dengarkan, Sayyidus Syuhada Hamzah wa rajulun qama ila sultanin jair fa'amarahu wa nahahu wa qatala. Baik dengan lafadz yang ini ataupun lafadz yang kedua, yaitu afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kedua atau hadis dengan kedua lafadz ini tidak bisa secara bahasa untuk diterjemahkan dan ditafsirkan seperti yang ada. Coba kita perhatikan kalimat afdalul jihad, semulia-mulia jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak inda. Coba perhatikan kalimat inda sultanin jair. Pengertiannya secara letterlock dalam bahasa Indonesia, mengucapkan kalimat hak di hadapan atau di sisi penguasa yang zalim. Inda. Lah kalau bicaranya di lapangan, terbuka dalam tablik akbar, atau di masjid, di depan umum, didengar oleh bermacam-macam orang, berbagai macam pemikiran yang melatar belakangi pemikiran para hadirin, dan berbagai macam kepentingan. Sementara penguasanya berada di kantornya, maka ini sama sekali tidak sesuai dengan lafaz hadis tersebut. Tidak sesuai dengan lafaz hadis. Ini jawaban ketiga. Setelah kita menguasai jawaban pertama dan kedua. Dalam lafaz yang kedua Rasulullah menyatakan, warajulun qama ila sultan. Dan seorang pria berdiri mendatangi, menuju. Perhatikan kalimat qama ila. Menuju. Makanya penting kita mempelajari juga makna huruf-huruf di dalam bahasa Arab. Apa makna ila? Apa makna min? Beberapa kata apa makna kalimat inda? Coba perhatikan hadis yang kedua. Qama ila sultanin jair. Dia berdiri pergi menuju. Karena adanya kalimat ila. Kemudian lafaz berikutnya fa'amarahu. Kemudian dia memerintahkan, menghimbau, menasehati penguasa tersebut. Berarti didengar oleh penguasa tersebut. Bukan di hadapan atau di luar medianya penguasa. Maka para ulama menjelaskan penerapan yang seperti ini adalah penerapan yang batil. Yang salah kaprah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Hadis berikutnya adalah hadis Ummu Salamah. Atau sebelumnya adalah hadis Anas bin Malik. Sebelum hadis Ummu Salamah adalah hadis Anas bin Malik. Masya Allah, sudah sekian sahabat yang meriwayatkan hadis seputar sikap terhadap penguasa. Menunjukkan bahwa perkara ini benar-benar diperhatikan dan dipentingkan oleh sahabat Rasul. Dinukilkan dengan berbeda berbagai macam lafaz menunjukkan bahwasanya Rasulullah berbicara pada sekian kesempatan. Hudzaifah meriwayatkan. Jabir bin Abdullah meriwayatkan. Ummu Salamah istri Rasul meriwayatkan pula. Anas bin Malik, Auf bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri, Wa'il bin Hujr. Subhanallah, sekian banyak sahabat meriwayatkan masalah seperti ini. Begitu pentingnya masalah ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam hadis Anas bin Malik ini Rasulullah menyatakan, "Satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, "Pasti kalian akan mendapati, pasti kalian akan menemui sepeninggalku penguasa yang cenderung mengedepankan ambisi pribadinya, mengedepankan kepentingan-kepentingan keluarganya terhadap kepentingan rakyatnya. Pasti kalian akan mendapati ini." Berita dari Nabi, seorang Rasul, bukan tukang ramal. Pasti terjadi. Kemudian apa petuah beliau? Apa nasihat beliau? Kata Rasulullah, "Fasbiru hatta talqauni." Dalam kondisi seperti itu, sabarlah kalian. Jangan buat berbuat yang macam-macam. Sampai nanti kalian ketemu aku. Di mana ketemunya? Di Madinah? Atau di mana ketemu Rasul insyaAllah? Nanti di yaumil qiyamah, ketika kita insyaAllah akan minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa minum dari telaga tersebut, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disiapkan oleh Allah, tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Sabar, kata Rasulullah. Jangan berbuat apa-apa, jangan gegabah. Jangan bertindak ngawur sampai nanti kalian ketemu aku. Sabar, sabar. Kenapa? Kalau bertindak bahaya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Ummu Salamah. Rasulullah menyatakan, "Sayakunu ba'di umara fata'rifuna wa tunkir." Pasti kata Rasulullah akan muncul sepeninggalku para umara, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, "Fata'rifuna wa tunkir." Kalian menyaksikan pada mereka adanya perkara-perkara yang ma'ruf, yang kalian rela. Dan juga pada pemimpin-pemimpin tersebut kalian akan menyaksikan adanya perkara-perkara yang mungkar, yang kalian tidak rela. Kemudian Rasul melanjutkan, "Faman ankara faqad bari'a, wa man kariha faqad salima." Barang siapa yang berupaya untuk mengingkari kemungkaran tersebut, maka dia telah berlepas diri. Mengingkari dengan cara apa? Sekali lagi, hadis ini dijabarkan oleh hadis yang lain yang sudah kita dengarkan bersama. Di antaranya hadis Iyadh bin Ghunam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu hadisnya? Barang siapa yang memiliki kritikan ataupun nasihat, teguran terhadap penguasanya, hendaknya jangan dilakukan secara terbuka. Mau mengingkari, silahkan, bagus. Bagus, tapi dengan porsi dan caranya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Waman kariha faqad salim." Barang siapa yang dia membenci dari kolbunya, mau mengingkari, mau menasehati, enggak bisa. Dia benci dengan hatinya. Tidak rela, tidak setuju dia. Maka dia tergolong orang yang selamat. Maka pasti dia akan selamat. Yakni selamat dari amarah Allah. Di dunia ataupun nanti di akhirat insyaAllah. Walakin man radhiya wa taba'. Tetapi yang tidak akan selamat, yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, dan akan dimarah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang ridha terhadap kemungkaran tersebut dan mengikuti atau melaksanakan kemungkaran tersebut. Nah, ridha dan mengikuti. Kalau mengikuti tapi dia tidak ridha, terpaksa karena takut diancam dan seterusnya, maka itu ada hukum yang lainnya. Ada pembahasan berikutnya di dalam Islam. Seorang yang dipaksa melakukan kemaksiatan, seorang yang ditekan dan diancam untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, maka itu ada bab khusus di dalam Islam. Sehingga inilah Islam, bukan agama yang mengeneralisir semua perkara, menyamakan satu hukum dengan yang lainnya. Tidak, tetapi Islam telah merinci. Oleh karena itu Allah menyatakan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami telah merinci ayat-ayat ini, subhanallah, dirinci oleh Allah. Lebih dirinci lagi oleh Nabi supaya lebih jelas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam, dipilah-pilah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ridha dan melaksanakan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya, juga, dia juga mengikutinya dengan rela, maka inilah orang yang tidak akan selamat. Kemudian sahabat bertanya, lagi-lagi sahabat bertanya, tidak menyimpulkan sendiri, karena perkara ini sangat bahaya. Seolah-olah ada di tepi jurang. Kalau keliru melangkah, maka dia akan tersandung dan jatuh ke jurang. Sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayfi? Bolehkah ya Rasulullah kami untuk melakukan penentangan dengan mengangkat senjata kepada penguasa yang seperti ini? Qala la, kata Rasulullah, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, selama penguasa itu masih mendirikan di hadapan kalian atau mengizinkan kalian, membiarkan kalian untuk melakukan salat. Ya. Masjid-masjid ya dibiarkan untuk dibangun. Azan dikumandangkan, orang salat berjamaah, salat Jumat, salat hari raya masih diizinkan ini semuanya. Maka jangan kalian melakukan apapun. Jangan menentang penguasa, apalagi mengangkat senjata. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Loh, apakah memang secara mutlak tidak boleh mengangkat senjata kepada pemerintah? Ada satu kondisi. Hati-hati, ini lebih sensitif lagi. Ada satu kondisi di mana Rasulullah mengizinkan. Ada satu kondisi di mana Rasulullah mengizinkan untuk melakukan penggulingan. Kapan kondisi ini terjadi? Terjawab dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah fi manshatikum wa makrahikum fi usrikum wa yusrikum illa afala nunabidhuhum ya Rasulullah, qala la illa an taraw kufran bawahan lakum minallahi fihi burhan. Wajib bagi kalian untuk bersikap mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, baik dalam kondisi kalian sedang giat, sedang semangat, sedang sehat untuk melakukan perintah penguasanya, ataupun dalam keadaan kalian mengalami sedikit kesulitan berat. Nah, tetap taat selama itu bukan maksiat. Ataupun dalam keadaan kalian mampu, kalian dalam keadaan kemudahan, ataupun kalian dalam keadaan mengalami kesulitan, tetap taati pemerintah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Apakah boleh bagi kami untuk menentang penguasa ya Rasulullah, memerangi mereka? Rasulullah menjawab, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Kecuali sampai kalian melihat, mendapati, menyaksikan adanya kekufuran, kekafiran yang nyata. Bukan kekafiran yang masih remang-remang. Kekafiran yang masih mengandung kemungkinan bisa benar-benar kafir, bisa tidak. Mengandung kemungkinan bisa saja dia melakukan hal tersebut, bisa saja dia tidak melakukannya. Masih banyak kemungkinan. Jangan. Kecuali kalian menyaksikan, mendapati kekufuran yang nyata. Ini akan saya jelaskan pada season atau pertemuan nanti insyaallah. Maka dalam kondisi seperti ini dan kalian memiliki hujjah yang kuat yang datang dari Allah, maka silahkan. Pembahasan terakhir ini saya katakan membutuhkan keseriusan dari kita, jangan sampai dianggap kajian sambil lalu. Membutuhkan kejelian. Dan yang berikutnya, kita harus dibawa bimbingan Rasul dan para sahabat. Dibawa bimbingan Rasul sendiri yang mengucapkan ucapan tersebut, yang mengucapkan sabda tersebut, dan dibawa bimbingan para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, memahaminya langsung dibawa koreksi Rasulullah. Kemudian dibawa bimbingan para ulama yang mengerti ilmu bukan sepotong-sepotong. Mengerti ilmu dari bab yang awal sampai bab yang terakhir. Sehingga dia bisa menghubung-hubungkan bab ini dengan bab yang ke-10. Bab yang ke-10 dihubungkan dengan bab yang ke-70. Ini ulama. Dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap umat. Tidak sepotong-sepotong. Kalau sudah kadung demen jihad, wah, yang dihafalkan hadis-hadis tentang jihad saja. Tidak dibahas tentang yang terkait dengan jihad dari sisi lain. Kalau sedang membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang dakwah, hadis-hadis tentang itu saja. Yang kemudian dia tidak bahas atau dia abaikan hadis-hadis yang lainnya. Yang terkait dengan perkara itu dari sisi lain. Jangan. Maka kita diwajibkan mengembalikan ini kepada para ulama. Lah, ini termasuk pembahasan yang terkait dengan substansi atau materi yang akan kita ingkarkan kepada penguasa atau akan kita lakukan upaya nasihat. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang sudah dinilai itu sebagai kemungkaran dan mana yang dinyatakan itu belum sampai kepada tingkat mungkar, mana yang tergolong kefasikan, mana yang tergolong kekufuran. Ini semua insya Allah kita bahas. Kemudian saya mengingatkan kembali, jika ada pertanyaan, maka pertanyaan tersebut pertama ditulis di atas kertas, yang kedua segera diserahkan kepada panitia. Segera diserahkan kepada panitia atau ditaruh di meja ini. Insya Allah kita akan menjawabnya dengan izin Allah Ta'ala. Diutamakan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran atau dengan kajian kita supaya lebih manfaatnya terasa. Insya Allah Ta'ala sampai di sini kajian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.